Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum ba'iyya nafsi bi taqwa Allah faqad faza al-mu'minuna muttaqun. Hizballah azza min qail. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati arsyadukumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang muamalah maliyah, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tentang apa saja syarat-syarat supaya transaksi-transaksi yang kita lakukan itu akan mengantarkan kita kepada keberkahan. Mestinya setelah itu, menurut urutan yang ada di buku yang kita baca ini, pembahasannya adalah pembahasan tentang syarat-syarat akid. Hal mana pembahasan syarat-syarat akid atau syarat orang yang bertransaksi itu sudah kita bahas pada awal-awal pembahasan kita tentang muamalah maliyah. Jadi tidak perlu kita ulang ya, seperti harus sudah balik itu yang disepakati. Boleh kalau sudah mumayyiz ya, tidak boleh orang gila, dan bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang harus kita penuhi manakala syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Dulu sudah pernah kita bahas, nanti bisa dibuka lagi catatannya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ijab qabul. Hal mana pembahasan ijab qabul ini pun sedikit atau sebagiannya dulu sudah pernah kita kaji. Yang akan kita kaji adalah bagian yang belum kita kaji dulu, yakni sesuatu yang biasanya atau mestinya terjadi setelah terjadinya ijab qabul, yakni taslimul mabi wa zaman, menyerah terimakan barang yang dijual dan alat yang digunakan atau barang yang digunakan untuk membeli. Siapa menurut aturan syar'i yang seharusnya menyerahkan terlebih dahulu, dan bagaimanakah caranya terkait dengan transaksi-transaksi yang melibatkan barang-barang yang macam-macam ya. Dan apakah kalau misalnya kita menjual rumah itu harus dipegang, kalau menjual tanah nanti harus dikelilingi misalnya ya, itu bentuk serah terimanya bagaimana? Ini kita akan mengkaji versi dulu itu bagaimana. Kalau sekarang kan memang banyak modifikasi-modifikasi. Modifikasi-modifikasi ini nanti manakala ternyata bertentangan dengan asal syariatnya, tentu saja harus ditinggalkan. Taslimul mabi ibadah man huwa min iltizamatin aw wajibatil aqidaini ba'da ibramil ahdi, menyerahkan barang atau menyerahkan uang merupakan keharusan yang ada di pundaknya orang yang bertransaksi setelah keduanya melakukan ijab qabul. Supaya apa? Liyata haqqaqal milku fil badalaini, fa'alal ba'i' taslimul mabi' wa 'alal mushtari taslimut tsaman. Supaya terrealisirlah tujuan dari disyariatkannya jual beli, apa itu terjadinya perpindahan kepemilikan. Nah, tujuan dari jual beli kan itu terjadi perpindahan kepemilikan menurut aturan syar'i, sehingga kalau kita semula punya uang bisa memiliki barang dan kita bisa menggunakannya, bisa mengonsumsinya, bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan barokah dari Allah karena kita tempuh jalannya halal, ya. Kalau semula kita punya barang, kita jadi punya uang yang bisa kita gunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita yang biasanya kita gunakan untuk beli-beli lagi. Sebab uang sebenarnya nggak ada gunanya kalau kita tidak bisa melakukan transaksi. Nggih apa duit, apa ono ngomongan duit? Nggak ada toh, ya. Maka orang yang menjual harus menyerahkan barang, orang yang membeli harus menyerahkan harga barangnya. Nah, definisinya wat taslimu awil qabdu maknahu at-takhliyatu. Jadi menyerahkan atau menerima, menerima barang, ya, menyerahkan atau menerima barang itu adalah takhliyah. Asal katanya atau makna asalnya adalah takhliyah. Takhliyah itu artinya mengosongkan. Semula saya pegang, kemudian saya kosongkan. Itu atau semula kosong mendapatkan. Sana jadi kosong. Itu menyerahkan atau menerima. Wahwa ayyukhalliyal ba'i'u bainal mabi'i wa bainal mushtari bi raf'il a'li awil mani'i bainahuma ala wajhin yatamakkanul mushtari minat tasarrufi fihi fayaj'alul ba'i'u musalliman lil mabi wal mushtari qabidun lahu. Yakni orang yang menjual barang menghilangkan pembatas atau sesuatu yang dapat menghalangi antara barang dengan orang yang membeli. Misalnya semula barangnya diletakkan di dalam lemari terkunci. Kalau kunci sudah dibuka sehingga orang yang membeli dia mungkin dapat mengambilnya, dapat memanfaatkannya, maka itu sudah bisa dikatakan ada penyerahan. Monggo dipun pendet misalnya. Tidak harus berupa saya ambil barangnya terus saya serahkan, tidak harus berupa seperti itu. Jadi ngambil sendiri pun diperbolehkan, tidak masalah. Yang penting adalah nanti pada akhirnya orang yang menjual dia menerima uang, orang yang membeli dia menerima barang. Wa takhliyatu ay izalatul mawani' minal qadhi kafiyatun. Nanti ya, mencabut atau membuka pintu itu sudah cukup. Jadi tidak harus betul-betul di monggo, tidak harus begitu. Motor ya, tidak harus di kambing, tidak harus diserahkan satu persatu tali ini. Telur tidak harus nih, satu, dua, tiga, tidak harus seperti itu. Sawa'un akanal mabi'u iqaran. Ini berlaku untuk semua. Baik barang dagangannya itu berupa iqar. Iqar itu barang-barang tak bergerak. Rumah, sawah, kebun, apa lagi ya? Toko, ya itu sejenis bangunan-bangunan itu. Amma qulan, atau barang-barang yang dapat dipindah, barang bergerak. wa huwa alladhi yumkinu naqluhu wa tahwiluhu min makanin ila makanin akhar kal kitabi wa thawbi wa ta'am. Jadi sekedar tidak harus menyerahkan bendanya itu cukup. Illa, tapi ada kecualinya ternyata ya. Illa al-makil wal-mauzun, kecuali barang-barang yang harus ditakar atau ditimbang, literan atau kiloan. Fa'inna qabdahu yakunu bistifai qadrihi, dikatakan sudah ada qabdah apabila kadarnya sudah dipenuhi. Ya, literannya pas, sudah dipenuhi, sudah dihitung. Ai bikailihi kal hububi awasni kal qutni wal hadid. Setelah ditimbang, dibungkus. Misalnya kita ke tempatnya Pak Suraji. Pak Suraji beli beras 20 kilo, ditimbang nih 20 kilo. Nah, setelah ditimbang nih, dibungkus, ditaleni, itu berarti sudah bisa diambil nanti barangnya. Itu sudah merupakan bagian dari bentuk menyerah terimakan barang. Fataslimul ardi yakunu bilwukufi qariban minha. Kalau barang-barang tak bergerak, serah terimanya kalau untuk tanah itu cukup dengan kita berdiri di dekatnya, tidak harus mengelilinginya, tidak harus dipegang semuanya. Nah, wa taslimud dar bil wuqufi fi dakhiliha aw bi taslimi miftahiha in wujida. Untuk serah terima barang, dar itu rumah atau perumahan, kompleks, satu kompleks dijual, nah, ada tiga rumah di dalamnya misalnya, itu serah terimanya bisa dengan kita masuk ke dalamnya, masuk saja itu cukup, atau menyerahkan atau kita menerima kuncinya. Kalau ada kuncinya itu juga cukup, tak harus masuk kalau ada kuncinya. Wa qabdul manquli kal amti'ati wal an'ami wad dawabi yatimmu bihasabil 'urfil jari bainan nas. Sementara serah terima barang-barang yang bergerak, barang-barang kelontong, kemudian juga binatang-binatang ternak seperti sapi, unta, kambing, ya, semua itu tergantung kepada urf, tergantung kepada kebiasaan orang. Dikatakan sudah menyerahkan barang itu kapan? Apa tuh pentingnya kita membahas masalah ini? Ini pentingnya. Wat takhliyatu bainal mushtari wa bainal mabii qabdun wa in lam yatimmal qabdu haqiqatan aw fi'lan fa in halakal mabii'u ba'daha yahliku ala hisabil mushtari. Ini loh pentingnya. Kenapa kita masih membahas masalah serah terima? Serah terima ini pentingnya adalah kalau terjadi kerusakan barang setelah terhitung di serah terimakan, maka nanti yang menanggung kerusakan adalah orang yang membeli. Misalnya Pak Suraji, saya beli berasnya 20 kilo. Ya, uang saya serahkan. Kemudian sudah ditimbang. Sudah ditimbang. Kan menurut kajian barusan tadi, kalau barang itu sudah ditimbang, itu artinya sudah diserah terimakan. bungkusnya sudah beres, kita ambil, kita lupa misalnya tidak membawa, atau kita lupa ternyata motor kita bensinnya habis, terus kita ambil itu apa, beras tadi kita letakkan di depan rumahnya Pak Suraji misalnya, karena bensin habis maka tanpa kita ngomong ke Pak Surajinya untuk titip misalnya, kita langsung saja cari bensin, pas balik berasnya hilang. Mana Pak Sulaji beras saya? Loh, tadi kan sudah saya serahkan. Lah, tapi kok enggak ada Pak, tadi tak letakkan di depan rumah jenengan. Pak Sulaji tidak berkewajiban mengganti karena sudah terjadi serah terima barang. Sama juga begitu. Kalau kasus yang kedua misalnya jual beli kambing, yang ini sangat tergantung kepada uruf kebiasaan di suatu daerah. Di sini kita perlu tahu kebiasaan orang jual beli kambing itu serah terimanya terjadi di rumahnya orang yang beli atau terjadi dianggap oleh masyarakat sebagai serah terima kalau kambing itu sudah diantar di rumah, itu berpengaruh nanti. Kalau misalnya kasus yang pertama, ya pada asalnya memang yang namanya serah terima itu ya di tempat apa, terus tiba-tiba saja setelah kita membeli sudah serah terima kambingnya makan makanan yang beracun sehingga dia keracunan, masih di rumahnya orang yang jual padahal sudah terjadi serah terima barang. Siapa yang menanggung? Yang menanggung ya orang yang sudah membeli, yang menjual sudah serah terima, apalagi memang dia tidak meracuni, lain halnya kalau dia sengaja meracuninya, beli gula, beli ya semuanya, akhirnya nanti bisa ada cacat di perjalanan. Inilah pentingnya kita membahas kapan terhitung terjadi serah terima. Sebab setelah terjadi serah terima, setelah terjadi qabdh, maka sudah terjadi perpindahan kepemilikan secara sah. Kecuali kalau ternyata ada cacat pada barang yang dijual atau pada alat yang digunakan untuk membeli, misalnya tuku beras 20 kilo duitnya 1.000 palsu, sudah berjalan 2 hari kok ternyata uangnya palsu, panggil mas ini uangnya palsu, transaksinya batal atau Anda mau mengganti dengan uang yang asli, harus diganti, kalau enggak ya transaksinya batal, berasnya dikembalikan, uang palsunya diberikan. Sebab itu berarti belum terjadi perpindahan kepemilikan secara sah. Bagaimana dengan yang sudah terlanjur dimakan? Ya diukur, kan bisa ditimbang lagi ya. Atau cacat, jadi ini berasnya apik, barang dicoba ternyata berasnya ada di bawahnya ada kutunya misalnya, padahal ngomongnya tidak, nah, ini berarti bisa dikembalikan, begitu ya. Jadi pentingnya kita membahas masalah al-qabdu ini terkaitannya dengan kalau nanti ada apa-apa di kemudian harinya, ada cacat dan sebagainya. Nah kemudian siapa yang harus lebih dahulu menyerah terimakan itu, apakah uangnya dulu atau barangnya dulu? Kalau sekarang hampir-hampir tidak ada pembahasan itu ya, kita mungkin tidak peduli ya, kalau kita jual beli itu mau dikasih barangnya dulu, mau dikasih uangnya dulu, kita nggak perhatian, si penting aku tuku wis dan nanti bayar. Nah kita jadi ingat lagi kasus-kasus kita membeli barang-barang yang karena kesalahan kita, kita sok terus kita tidak bertanya dulu harganya berapa, barang wis bar timbangan ngerti regane, langsung rasane Raina. Nah, itu keliru kita. Itu kita telah melakukan jual beli horor. Sebagai seorang muslim yang baik, yang lebih mencintai aturan Allah, mestinya kalau kita datang di suatu warung yang jelas kita belum tahu harganya, tidak tertulis di situ harganya berapa, yang terbaik adalah kita nanya, "Bu, Pak, niki sekul pecelnya satu porsi berapa? Kalau pakai telur berapa? Kalau pakai kerupuk saja berapa?" Harus begitu. Kenapa kok kita enggan? Gengsi, suruh bayar berapapun saya bayar. Iya, masalahnya bukan gengsinya itu. Masalahnya bukan punya uang yang bisa digunakan untuk membayar. Aturan syar'i transaksi sebelum terjadinya serah terima barang itu harus diketahui dulu harganya. Saya ingatkan lagi ya, soalnya kadang-kadang kita ini masih aja praktek seperti itu. Mas, kamu dipangan orang tidak bisa kan dikembalikan kalau sudah terlanjur dimakan. Kalau tadi barang beras digawa mulai saya bisa dibalik ke lah bakso, mas mau buenteng lah balik ke piye. Ngerti regane biasanya tuku bakso 5.000 di kanan ini pinten mas, seporsi 50.000 langsung begitu. Tidak mungkin. Makanya kalau kita pergi ke tempat-tempat yang baru mestinya kita tanya dulu berapa harganya supaya jelas transaksinya. Supaya bukan hanya diri kita yang selamat, tetapi itu juga menyelamatkan si penjual yang mungkin ketika kita datang bawa mobil, mobilnya mobil sewaan, dikiranya kita orang kaya, dia sudah ancang-ancang mau blondrok kayak kita. Kita tanya, dia nggak akan berani macam-macam. Sebab kalau kita tanya terus dia nggak posisikan, sangat mungkin nanti dia atau dia pas kasih harga tinggi, dia pasti khawatir kalau kita nggak jadi makan di situ. Tuh, ini penting ya. Kebiasaan yang tidak baik ya. Kalau beli-beli tidak tanya dulu, langsung disikat saja ya. Kembali ke topik kita ya. Wa yura'a 'indal hanafiyati at-tartibu fi man yajibu 'alaihi taslimu awwalan fi aghlabil buyu'i syai'ah. Menurut para ulama madhab Hanafi harus diperhatikan mana yang harus menyerahkan terlebih dahulu, apakah orang yang punya uang atau orang yang punya barang. Wahyati tuasifu indal fuqahi bi annaha bay'u 'ainin bidainin. Kabai sunduqi tuffa bimi'ati lirah. Fayajibu 'alal mushtari taslimu tsamani awwala. Menurut madhab Hanafi yang begitu perhatian, kalau madhab yang lain memang yang penting terjadi serah terima. Tapi yang tepat untuk urusan ini madhab Hanafi, dan memang yang dipraktekkan zaman dulu ya begini. Apa itu yang harus diserahkan terlebih dahulu? Uangnya dulu. Kenapa? Karena kalau tidak uang dulu, itu nanti yang terjadi adalah bayu ainin bidainin. Walaupun cuma sebentar, kalau kita terima barang dulu, berarti kita utang. Utang beberapa detik. Ya kan? Ke warungnya Pak Abdul Ahad. S3 dipanggil. Kan utang sih kan itu berarti. Tapi kalau bayar, perlu nah, mas, nggak utang. Madhab Hanafi perhatian betul urusan begini. Karena yang terbaik itu kita tidak utang. Wong duwe kok utang. Gitu loh, ya. Jadi perhatiannya madhab Hanafi seperti itu. Bagaimanapun utang itu tidak baik. Sampai utang cuma beberapa detik saja dianggap tidak baik juga. Jadi yang harus membayar, harus menyerahkan terlebih dahulu adalah si pemilik uang atau orang yang mau membeli. Kalau nanti dia sudah menyerahkan uangnya, barulah barang diserahkan kepadanya. Ribon? Transfer dulu. Betul. Kalau jarak jauh memang wajib transfer dulu itu. Ya. Karena tidak boleh barang dulu dikirim baru uangnya dikirim belakangan, itu nanti pay out day, big day, tidak boleh. Jadi harus uangnya dulu. Nah, ini memang harus ada kepercayaan atau ada jaminan. Kalau kita bicara bisnis zaman sekarang itu, kepercayaan dan jaminan. Kalau orang yang sangat tidak kenal, bisa-bisa hilang itu uangnya. Kemarin tuh ada teman yang begitu, ya. Ditawari kendaraan atau apa itu, harganya murah sekali. Murah ini ya jutaan. Lah motorannya rego 7 jutaan, ya senang banget toh. Atau misalnya Supra X 7 juta dijamin, wah janji-janjinya barang dikirim, uang-uangnya dikirim karena memang enggak ada hubungan sebelumnya, hilang. Inilah bahayanya transaksi jarak jauh. Ya, walaupun ada yang membolehkan manakala nanti sudah terpenuhi syarat-syaratnya, itu enggak apa-apa, tapi semula itu sebenarnya penuh dengan risiko. Dasar dari pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi, ternyata ada hadisnya. Hadisnya walaupun tidak sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ad-dainu maqdiyun. Utang itu harus dilunasi. Jadi ada ungkapan dari Rasulullah SAW yang bunyinya seperti itu, yang dipahami oleh para ulama mazhab Hanafi, berarti kita sebaiknya tidak utang. Falau ta'akhkhara taslimu tsamani an taslimil mabii'i lam yakun hadzaini maqdiyan. Kalau uangnya diterima diserahkan belakangan, berarti kita belum melaksanakan hadis Nabi ini. Artinya kita berarti masih terhitung utang. Memang utang yang harus dipenuhi, dibayarkan tetap sah, ya, tetap sah. Hanya saja yang terbaik adalah tidak usah utang, begitu kata mereka. Tsumma yajibu 'alal bai'i taslimul mabii' idza talabahu bihil mushtari hatta yatahaqqaqa at-tasawi bainahuma. Kemudian kalau misalnya si orang yang membeli tadi meminta kepada penjual untuk bareng, yuk nih uangnya, mana barangnya, itu boleh seperti itu. Illa idza kana ahadul badalaini mu'ajjalan, kecuali kalau memang salah satu dari awal akad yang akan diperjalankan adalah salah satu dari dua yang dipertukarkan itu dibayar dulu, yang satu dibayar belakangan, itu boleh. Kalau yang uangnya dibayar dulu, berarti akadnya akad pesan, pesan barang, inden, itu uangnya harus duluan, barangnya nanti, ya. Atau kalau uangnya nanti, barangnya dulu, itu sebenarnya bukan jual beli tetapi utang, dan itu boleh utang itu, ya, tidak keliru utang itu bagi orang yang dalam keadaan butuh. Makanya para ulama madzhab mengatakan yang namanya bukan jual beli kalau barangnya dibayar, diberikan dulu, utamanya utang, walaupun cuma beberapa detik. batin, ya gitu loh. Jadi logikanya tadi seperti itu. Jual beli itu ya barang uangnya dulu. Kalau barangnya dulu namanya utang, bukan jual beli. Sekali lagi, walaupun beberapa detik. Jadi benar ya, kalau ada warung-warung bayar dulu baru makan, itu betul. Saya pernah di seputaran kampus itu kebeli makan itu suruh bayar dulu. Ya, jadi ambil, dibawa ke kasir, dilihat, dihitung, bayar, baru setelah itu boleh dimakan. Itu namanya jual beli. Kalau suruh makan dulu sebenarnya menurut pendapatnya Madzhab Hanafi itu bukan jual beli, tetapi utang. Tapi utangnya cuma sebentar. Cuma ini menurut pendapatnya Madzhab Hanafi, tapi kalau madzhabnya lainnya itu tetap terhitung sebagai jual beli karena saking pendeknya masa utangnya. Kalau Indonesia mungkin karena kebanyakan mazhab Syafi'i maka tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi di beberapa negara seperti Pakistan, Afghanistan dan daerah-daerah sekitaran sana yang kebanyakan mazhab Hanafi, mungkin jadi masalah kalau kita apa, ke warung terus apa namanya makan dulu gitu. Kecuali kalau sudah mereka tidak begitu peduli dengan itu ya. Saya nggak tahu soal saya belum pernah ke sana. Kemungkinan kapan-kapan sempat kesana biar tahu bagaimana praktek transaksi di negara-negara itu. Ya. Itu tadi kalau transaksinya antara uang dengan barang. Nah sekarang bagaimana kalau transaksinya antara barang dengan barang? Mana yang harus lebih dulu? Amma fi bai'i ainin bi ainin, ay mu'ayyanin bi mu'ayyanin, kakitabin bisatin au bai'un naqdi bin naqdi fayajibu ala al-aqidaini taslimu ma'an tahqiqan lil musawati fil mu'awadah wal al-muqtadiyah lil musawati adatan bainal aqidaini id laisa ahadul aqidaini awla bitaqdimi minal akhar wa huwa madhhabu syafi'iyah fi kulli bai'in. Oh ternyata sebenarnya kalau menurut madhab Syafi'i itu justru harus bareng. Jadi jual beli uang dengan barang pun tangan kanan sama tangan kiri maju bareng, satu nyerahkan, satu nerima. Kalau madzhab Syafi'i seperti itu, agak repot jadinya sebenarnya ya. Kalau barangnya gede disalahke, pada pernah salahke lah juga ngambilnya nanti bareng pakai ini, pakai timer di bel disemprit prit, gitu ya, enggak seperti itu ya. Kalau dulu kan memang nggak ada transaksi-transaksi sebarang-barang yang diperjualbelikan seperti pada zaman sekarang, so nggak sebanyak zaman sekarang ya. Kita kembali ke sini, amma fi bai'i ainin bi'ainin, jual beli barang dengan barang, tukar menukar barang, misalnya menukar buku dengan buku atau menukar uang emas dengan uang perak, ya. Maka kedua belah pihak harus menyerah terimakan barang secara bersama-sama karena hak dan kewajiban keduanya sama. Hak dan kewajiban keduanya sama, tidak ada yang lebih utama untuk didahulukan. Pada asalnya seperti itu, meskipun sekarang prakteknya tidak. Karena bagaimana dengan praktek-praktek yang terjadi sekarang? Tujuannya apa kalau ini diberlakukan? Tujuannya supaya terjadi keridhaan, supaya tidak terjadi persengketaan. Kalau itu bisa terwujud, keridhaan dan persengketaan itu bisa hilang, tidak terjadi di sekitar kita, meskipun kita tidak memenuhi cara-cara konvensional yang dilakukan oleh para pendahulu, itu tidak masalah. Makanya yang paling ekstrim saja baik bil mu'athah itu diperbolehkan. Dodolan ora ditunggoni, Regone jelas ditulisi ya. Kita ngambil barang, meletakkan uang di kotak yang tersedia, itu sah tanpa ijab kabul, tanpa ada orang yang menyerah terimakan barang, yang ada cuma orang yang mengambil barang, dia meletakkan uang, itu sah ya. Jadi ya, ini tadi kan memang kajian kita melihat bagaimana praktek zaman dulu asalnya itu seperti apa. Nah sekarang perkembangannya seperti yang terjadi di sekitar kita ya. Ini pembahasan tentang serah terima barang. Berikutnya ada istilah al-bay'ul lazim wal-bay'u ghairul lazim. Apa itu? Bay'ul lazim adalah jual beli yang mengharuskan orang yang telah membeli barang untuk melanjutkan jual beli itu. Artinya dia tidak bisa membatalkan jual beli itu. Sementara al-bai' ghairul lazim, jual beli yang ghairul lazim adalah jual beli hal mana orang yang membeli barang atau orang yang menjual barang dia masih boleh kalau ingin membatalkan transaksinya. Ada istilah ini, ada al-bay'ul lazim, ada al-bay'u ghairul lazim. Mana yang menjadi pokok, yang menjadi apa namanya kaidah umumnya? Yang menjadi kaidah umumnya adalah al-aslu fil bai'i al-luzum. Pada asalnya jual beli itu lazim, harus diteruskan. Kalau sudah terjadi serah terima harus diteruskan. Namun demikian ada tiga keadaan. Yang pertama, sangat mungkin setelah terjadinya transaksi orang yang membeli barang itu dia menyesal. Tidak ada cacat, cuma dia menyesal. Wis mulih teko omah diseneni bojone, "Bi, Pak, kok tuku barang koyo ngono to? Aku ora cocok." Dia balik ke toko, bilang kepada si penjual, "Mas, bojoku ora cocok iki, Mas. Piye, Mas ya? Boleh ditukar apa tidak?" Bahasanya boleh ditukar apa tidak, tapi sebenarnya dia mau melakukan, kalau dalam bahasa syar'i, iqalah, membatalkan jual beli. Di sini orang yang menjual barang dia memiliki hak untuk, namanya hak itu ya bisa saja dia meneruskan, bisa juga bisa diambil, bisa jadi tidak. Dia punya hak untuk menerima pengajuan iqalah tadi, bisa jadi juga tidak. "Maaf Mas, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan." Tidak apa-apa, tidak salah itu, karena memang al-aslu fil baik al-luzum. Tapi kalau dia menerima iqalah dari saudaranya, sungguh telah ada kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan, mengabarkan ada, akan adanya pahala bagi orang yang menerima iqalah dari saudaranya. Ya, bagus kalau menerima. Tapi kalau misalnya tidak, itu juga tidak mengapa. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ketika transaksi dikatakan ini beri waktu 3 hari ya untuk memilih, untuk menentukan apakah saya jadi beli atau tidak. Tentu saja ini barang-barang yang awet ya, tidak bisa beli es, beli roti minta masa khiyar 3 hari dimakan selah kecut. Tidak ada masa khiyar 3 hari. Masa khiyar 3 hari itu barang-barang misalnya laptop ini kan masih mungkin ya, kendaraan bermotor itu masih mungkin. Ini boleh menetapkan syarat antara penjual dan pembeli waktu maksimal menurut para ulama 3 hari untuk menentukan apakah jadi beli atau tidak. Itu diperbolehkan, itu namanya apa namanya, subhanallah saya lupa istilahnya ya, tapi yang seperti itu diperkenankan. Keadaan yang ketiga, barang sudah dibeli, tidak ada kesepakatan, tetapi ternyata setelah sampai di rumah pada barang itu ada cacatnya. Nah, kalau ini orang yang membeli dia punya hak untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikannya. Sementara orang yang menjual barang, kalau pembeli mengembalikan barang, dia harus menerima. Tidak bisa menolak pada cacatnya. Ya. Tentu saja cacat yang terjadi sebelum terjadinya transaksi. Ora kok cacate sing gawe sing tuku lah, tidak usah dibahas. Yang dimaksud dengan cacat itu adalah cacat bawaan. Waktu transaksi tidak dijelaskan kalau barang ini cacat. Bahkan penjelasannya barangnya tidak cacat. Ini isyaknya jam berapa ya? Sudah? Tujuh lebih lima. Oh ya. Sudah ada yang ada tapi ya. Anu, tidak perhatian pada waktu ya. Oh, jamnya kecepatan. Jadi ternyata pada transaksi-transaksi yang mungkin sering kita lakukan ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan ya. Dan mestinya sebagai muslim yang baik ya, kita menjalankan apa yang dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau misalnya kita jadi penjual, ada orang yang mau ikolah, yang kita terimalah ya. Siapa tahu nanti di kemudian hari kita melakukannya juga. Mudah-mudahan diterima, apa dimudahkan. Kalau misalnya kita beli barang ternyata ada cacatnya, kalau cacatnya itu cacat yang tak terhindarkan, ya kita ridho lah. Meskipun kalau memang itu cacatnya cacat yang berat, sebaiknya tidak masalah jika kita mengembalikannya. Dan kalau kita ternyata menjadi penjualnya, ya mau tidak mau kita harus rela. Tak usah kita berpikiran nanti kita rugi loh. Nah, insya Allah tidak akan rugi kalau kita bertransaksi ini sesuai dengan aturan syariat. Pasti untung, untung dan untung, hidup penuh berkah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji tentang berbagai macam bentuk khiyar. Nah, tadi kan kita baru menyebut satu bentuk khiyar ya, yakni khiyar 3 hari. Nah, nanti akan ada pembahasan khiyar-khiyar yang lainnya. Sekian, moga-moga yang sedikit ini bermanfaat dan mari kita benahi transaksi-transaksi yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.